Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa deen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في دين عزكم الله. Kita bersyukur di malam yang mulia ini kepada Allah Jalla Jalaluh, dengan izin dan takdirnya kita dikumpulkan di salah satu bait min baitillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk saling murojaah atau berbagi faedah dari apa yang sudah pernah kita dapatkan dari asatidah kita habibahumullah. Di malam yang mulia ini, kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Zal akan mencoba untuk masuk ke dalam babun fi mubsidati shaumi, bab perkara-perkara atau hal-hal yang merusak puasa. Berkata habibullah taala Asy-Syaikh Al-'Alamah Doktor Sulih Fauzan, lisiyami mubsidatun yajibu ala al-muslimi an ya'rifaha liyatajannabaha wa yahdhara minha. Kata beliau bahwasanya puasa itu mempunyai perkara-perkara yang merusaknya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, wajib kita untuk mengenalnya perusak-perusak itu. Wajib kita untuk mengetahuinya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghindari dan sekaligus mewaspadai perusak-perusak tersebut. Li'annaha tuftiru sa'ima wa tubsidu alaihi siyamahu. Oleh karena itu, perkara-perkara tersebut akan membatalkan puasanya dan sekaligus akan merusak ibadahnya. Wa hadhil muftiratu minha, dan di antara pembatal-pembatal puasa tersebut, di antaranya kata Syekh Habibullah taala, al-jima'u, yakni berhubungan suami istri. Famata jama'a as-sha'imu batala siyamuhu wa lazimahu qada'u dhalika al-yawm alladhi jama'a fi wa yajibu alaihi ma'a qada'ihi al-kaffarah. Kata beliau habibullah taala, apabila orang berpuasa melakukan pembatal yang pertama tadi, yakni berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dan dia puasa, maka dia telah batal puasanya. Kalau melakukan perbuatan ini, maka puasanya batal. Dan di hari tersebut, ketika dia batal, wajib hari itu diqadha di luar bulan Ramadan. Di samping dia harus menanggung kafarat. Di samping dia harus menanggung kafarat selain dia mengqadha di hari lain di selain bulan Ramadan. Ikhwan fillah azzakumullah, sebagaimana mungkin sebagian kita tidak asing dengan hadis berkenaan dengan seseorang yang menghadap kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis dari sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, begitu juga al-Imam Bukhari dan Muslim, al-Imam Abu Dawud, al-Imam Tirmidzi, al-Imam An-Nasa'i dan al-Imam Ibnu Majah rahmatullah alaihi majma'in. Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Seseorang atau seorang laki-laki menghadap kepada baginda Nabi, dia menyatakan celaka wahai Rasulullah, binasa wahai Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka? Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang menyebabkan kamu binasa? Qala, kata seorang laki-laki ini, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Aku telah menggauli istriku di siang hari di bulan Ramadan ya Rasulullah. Coba kita lihat bimbingan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, hal tazidu ma tu'tiku raqabah? Kalau begitu, apakah engkau mampu untuk mendapatkan sesuatu untuk membebaskan hamba saya, untuk memerdekakan budak? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqala la ya Rasulullah, enggak mampu wahai baginda Nabi. Maka selanjutnya kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, fa'al tastati'u an tasuma sahraini mutattabi'aini. Kalau gitu, apa engkau mampu bisa melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut? Qala la ya Rasulullah, tidak mampu wahai Rasulullah. Selanjutnya kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, fal tazidu ma tud'imu 60 miskinan. Ya sudah, kalau gitu apakah engkau mampu bisa mendapatkan sesuatu untuk memberi makanan 60 orang fakir miskin? Ahibati fillah, Maka seseorang ini juga menjawab, qala la, tidak wahai Rasulullah, enggak mampu. Hadis yang mulia ini membimbing atau menunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwasanya kewajiban kafarat, kewajiban kafarat ini hanya diwajibkan untuk orang yang batal puasa Ramadannya karena berhubungan suami istri. Sehingga hadis ini sifatnya muqayyad, riwayatnya terikat dengan orang yang batal puasanya karena di siang hari bulan Ramadan dia melakukan hubungan suami istri. Dan ini juga merupakan pendapat dari para ulama kita, di antaranya dari pendapat jumhur ulama yang dirojehkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imamu Al-Albani, juga Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, begitu juga Al-Imam Ibnu Bas di dalam Lajnah Daimah rahmatullah alaihim ajma'in. Sehingga ya ikhwan fillah azzakumullah, pembatal yang satu ini, pembatal yang satu ini termasuk nanti makan dan minum serta jima, tiga pembatal ini merupakan kesepakatan pembatal yang telah disepakati. Karena nanti ada pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan, yang pembatal tersebut fihi tafsil, dirinci oleh para ulama kita. Dan di antara jumhur, jumhur ulama telah menyepakati tiga pembatal tersebut, yakni makan, minum dan jima. Di antaranya adalah Al-Imam Ibn Mundhir, juga Al-Imam Ibn Hazm, Al-Imam Ibn Qudamah, Al-Imam An-Nawawi dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihim ajmain. Ini yang telah bersepakat bahwasanya tiga pembatal tersebut telah disepakati. Taib barakallahu li wa lakum. Ahibati fillah, kita kembali kepada perkara zima di siang hari bagi orang yang berpuasa. Ini berpuasa Ramadan. Di antara para ulama telah berpendapat tidak ada bedanya ketika orang ini mendatangi baik dari dubur ataupun kubul. Dubur itu anus. Baik itu dubur atau kubulnya laki-laki ataupun perempuan, itu mendapatkan kafarat. Dia terkena kafarat. Ini merupakan pendapat Al-Imamu Ahmad, juga Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imamu Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaihi majma'in. Ahibati fillah, kafarat yang disebutkan di dalam hadis tadi, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, itu juga berlaku bagi kaum wanita. Itu juga berlaku bagi kaum wanita kafaratnya. Bukan hanya kaum laki-laki saja. Sepasang ini mendapatkan kafarat. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Imamu Al-Faqih Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam Syarhul Mumti'. Karena hukum asalnya kata Syekh sama antara laki-laki dan perempuan, kecuali ada dalil yang membedakan antara keduanya. Kita kembali kepada perkataan Al-Alamah Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya kafarah tersebut wahia idqu rakabatin fa ilam yajid rakabata aw lam yajid qimataha fa alayhi an yasuma shahrayn mutattabi'ain. Yakni kafaratnya dengan memerdekakan hamba sahaya, membebaskan budak, dan jika tidak mendapatkannya atau tidak mempunyai dana yang senilai untuk pembebasan budak, kata Syekh, baru dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Dan ketika dia tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut karena uzur syar'i, maka dia memberi makan 60 orang miskin atau fakir miskin, yang masing-masing orang miskin tersebut, kata Syekh Habibullah Ta'ala, nisfu sa'in. Nisfu sa'in. Fa'ilam yastati siyama sahraini muttatabi'aini bi'allam yakdir ala dhalika li'udrin syar'iyyin fa'alaihi ayyud'ima 60 miskinan likuli miskinin nisfu sa'in ani ta'amil ma'kuli fil baladi. Dia memberi makan kepada fakir miskin sejumlah 60 orang, yang masing-masing orang miskin itu setengah sok, yakni setengah sok makanan pokok yang berlaku di sebuah daerah atau negara tersebut. Sehingga kita bisa lihat berapa nisfu sa'in. Kalau 1 sok itu adalah 4 mut, dan 1 mut itu 1 cakupan 2 tangan ukuran sedang. Sehingga kalau nisfu sa'in ya 2 mut, 2 cakupan 2 telapak tangan ukuran sedang. Ini jatah fakir miskin yang dikeluarkan oleh orang yang menjalani kafarat batal puasanya di siang hari bulan Ramadan karena jima. Al-Imam Ibn Bas telah menetapkan di dalam Lajnah Da'imah, yakni Dewan Fatwa Saudi Arabia, itu 1 sok itu 3 kilogram. Kalau nisfu sok berarti 1,5 kilo. Yang dikeluarkan oleh orang yang menyandang kafarat tersebut, oleh orang yang terkena kafarat tersebut. Ikhwani fiddin azzakumullah, jenis-jenis kafarat yang disebutkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang dijelaskan oleh para ulama kita, yakni diantaranya disebutkan tadi itqur raqabah, memerdekakan budak. Budak di sini perlu menjadi catatan, itu disyaratkan budak yang beriman, yang dimerdekakan budak yang beriman, walaupun keimanannya ternodai dengan kefasikan. Dengan demikian, ketika dia menjalani kafarat tersebut, tetapi yang dibebaskan adalah budak kafir, maka tidak dianggap perjalanan atau dia ketika menjalani kafarat tersebut, batal kafaratnya. Dan ini merupakan pendapat dari jumhur ulama, bahwasanya budak yang dibebaskan itu adalah budak yang beriman. Kemudian jenis kafarat selanjutnya, an yasuma sahraini mutattabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Maka ketika melaksanakan selama 2 bulan berturut-turut tersebut terputus tanpa uzur, maka harus diulangi dari awal. Diulangi dari awal. Tetapi ketika terputusnya karena uzur, maka kafaratnya tidak batal. Apa kira-kira uzur yang menghalangi, yang membolehkan untuk memutus puasanya? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah uzur fisik. Dia mungkin sakit, sehingga terputus dalam menjalani kafarat. Ini yang dibolehkan. Atau ketika dia safar, safar yang tidak ada niat, yang tidak ada maksud untuk istirahat dari menjalani kafarat tersebut, untuk berhenti dari puasanya beberapa hari, dia sudah mempunyai maksud seperti itu, maka itu tidak dianggap batal kafaratnya. Maka itu tidak dianggap sebagai uzur, sehingga batal ketika dalam menjalani kafarat tersebut. Kemudian yang kedua, uzur syar'i, uzur secara syariat, yaitu ketika dia menjalani puasa kafarat terhalang dengan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Apa hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa? Di antaranya yaumul idain, Idul Adha, Idul Fitri. Dia boleh berhenti. Kemudian ayyamut tasyriq, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dia ketika itu tidak berpuasa, kemudian setelah itu melanjutkan untuk menjalani puasa kafaratnya. Dan uzur ini tidak membatalkan urutan atau secara berturut-turut dalam puasa kafarat. Penjelasan ini ikhwani fiddin azzakumullah kita bisa buka nanti. Dan ini pernah dibaca oleh ustazuna di mantan Masjid Ibnu Taimiyah di dalam kitab Fadhil Jalali wal Ikram, dan antum ingat semua. Kemudian di kitab Majlis Syahrul Ramadan, kedua-duanya adalah karya al-imamu Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahmatullah alaih. Dalam bab waktu itu, bab mufatirat as-saum, yang perlu kita ketahui ikhwani fiddin azzakumullah, ketika seseorang menjalani puasa kafarat, maka tidak diperbolehkan menghitung dengan hitungan bulan Masehi. Ini penting. Maka pentingnya kita untuk menghafal bulan-bulan Qamariyah dalam tahun Hijriyah. Ini penting. Sehingga kita ketika Nas'alullah Salamah harus menjalani itu, atau saudara kita bertanya, kita arahkan dengan perhitungan bulan Qamariyah. Ini di tahun Hijriyah. Dia memakainya ketika puasa kafarat dengan bulan Qamariyah tahun Hijriyah. Contohnya misalnya, seseorang memulai menjalani puasa kafarat tanggal 17 Rabiul Awal. Maka berarti dia nanti akan mengakhiri puasa kafaratnya itu tanggal 16 Jumadal Ula. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Kalau begitu enggak genap 60 hari ini puasanya. Walhamdulillah, kalau kita mau berpatokan dengan bulan Hijriyah, banyak diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis, memang jumlahnya tidak sama. Walaupun itu bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, tidak ada 30 hari dalam satu bulan. Tidak masalah. Kita patokannya bulan. Syahraini mutatabi'aini. Perintahnya 2 bulan berturut-turut. Tidak diperintah untuk 60 hari. Artinya ikhwan fillah azzakumullah, kalau dihitung sehingga dia hanya berpuasa 58 hari. Kalau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Jadi 17 Rabiul Awal mulai, berakhirnya 16 Jumadal Ula. Ini kalau dihitung 58 hari. Tidak harus 60 hari. Karena satu bulan ini terkadang tidak ada 30 hari. Dan karena perintah baginda Nabi kita, ketika menjalani puasa kafarat, itu bulan, perintahnya 2 bulan berturut-turut, bukan berpuasa 60 hari. Dan ini, ikhwan fillah azzakumullah, merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fadhil Jalali wal Ikram pada syarah hadis Abu Hurairah tadi. Kemudian yang terakhir, kafarat yang terakhir yakni an yud'ima sittina miskinan, memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin. Jumlahnya harus 60 orang fakir miskin. Jika jatah 60 tersebut diberikan satu orang fakir miskin saja, atau 6 orang fakir miskin saja selama 10 hari, maka tidak sah. Karena kafarat tersebut harus diberikan untuk 60 fakir miskin. Itu nanti bisa dilihat di dalam Fathul Bari atau di dalam Nahyul Autar Fadhil Jalali wal Ikram, disebutkan oleh Al-Imamu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Al-Imam As-Sawkani di dalam Nahyul Autar. Akan tetapi ikhwan fi din azzakumullah, jika tidak ditemukan fakir miskin sejumlah 60 orang fakir miskin, tidak bisa menemukan sejumlah 60 orang fakir miskin, Misal cuma ada 30 orang, maka diberikan kepada 30 orang fakir miskin tersebut dua kali per hari. Dua kali per hari. Atau ketika dia cuma menemukan 15 orang fakir miskin, maka diberikan 4 kali per hari. Nah, kalau cuma satu orang fakir miskin, maka diberikan kepada 60 kali satu hari per harinya. Ini merupakan pendapat yang terkuat yang dipilih Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihi, juga Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi. Kemudian sekarang yang terakhir, pembayaran kafarat sekarang. Penunaian kafarat. Itu bisa diberikan dalam bentuk bahan mentah. Bisa diberikan bentuk bahan mentah. Artinya matang boleh, mentah boleh. Atau berupa bentuk makanan yang siap dikonsumsi. Boleh. Kemarin Ustaz Abu Muhammad Idris Haris pernah bercerita ketika di Damat itu mengundang sebanyak orangnya itu. Diundang makan sehingga enak, enggak harus nganter. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi. Artinya bisa berbentuk bahan mentah ataupun makanan yang siap dikonsumsi. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan pembayaran itu boleh diganti uang yang senilai. Boleh diganti uang yang senilai. Kemudian dalam menjalani kafarat tersebut, kan ada tiga tadi. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian memberi makan 60 orang fakir miskin. Juga membebaskan budak. Ini bukan pilihan, tidak boleh memilih. Ini bukan bentuk pilihan. Bukan dari tiga itu ambil salah satu yang enak. Tidak. Maka para ulama menerangkan jika tidak mampu, Rasul alaihi salatu wassalam qudwatuna membimbing jika tidak mampu baru menempuh yang selanjutnya, yang selanjutnya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan Al-Imam Al-Albani menyebutkan dalam Al-Irwa'u Al-Ghalil. Hada wallahu alam, ini yang merupakan ringkasan yang bisa kita suguhkan kepada saudaraku antum semua. Baik, kita lanjutkan. Al-Thaniyatu, sekarang Mufsidatu Shaumi Al-Thani, pembatal puasa yang kedua. Injalul mani bisababi takbili au lamsi au istimna'i au tikrari nadharin. Sering kita diingatkan di majelis-majelis yang mulia ini. Pembatal yang kedua adalah mengeluarkan air mani. Dan itu bisa disebabkan dengan berciuman, bersentuhan, onani, dan memandang terus-terusan. Batal puasa kita. Kalau ini, nasallallahu salam wal afiyah, seseorang melakukan hal tersebut. Fa idza hasala shay'un min dzalik fasada shaumuhu wa 'alaihi al-qada'u faqad biduni kafaratin li'anna al-kafarah takhtasu bil jima'. Maka jika perkara-perkara tersebut yang menimbulkan, mengeluarkan air mani dilakukan oleh seseorang, maka rusaklah puasanya. Dia wajib untuk mengqada, mengganti di bulan selain bulan Ramadan, tetapi tanpa kafarat. Jadi hadis kafarat, hadis Abu Hurairah tadi, sifatnya muqayyad, keterikatan, hanya untuk orang yang batal ketika melakukan jima di siang hari di bulan Ramadan dan dia berpuasa. Dan kata saya bidallahu taala, karena kafarat hanya berlaku untuk hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan ketika dia berpuasa. Berkata bidallahu taala, kemudian disebutkan oleh saya sebuah kasus, wa na'imu idza ikhtalama fa anjala fala shay'a alayhi wa siyamuhu sahihun li anna dhalika waqa'a biduni ikhtiyarihi lakin yajibu alayhi al-iktisalu min al-jinabati. Jika seseorang itu tertidur atau tidur, dia bermimpi yang menyebabkan mimpinya ini keluar air mani, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tidak ada dosa atasnya. Karena hal tersebut terjadinya bukan kemauan, bukan keinginan orang tersebut. Namun, dia wajib ketika dia tahu untuk melakukan mandi junub. Tapi puasanya tidak batal, tidak ada dosa baginya. Dia wajib untuk mandi junub. Al-Thalithu. Sekarang pembatal puasa yang ketiga. Qala habibullah ta'ala, berkata al-alamah Dr. Soleh Fauzan, al-akru au surbu muta'ammidan. Al-aklu awi surbu muta'ammidan. Yani makan dan minum dengan sengaja. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Jalla Jalaluh, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitu al-abyadu minal khaiti al-asfadi minal fajri thumma atimu siyama ilal layl. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Firman Allah Azza wa Zal, makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam, sampai datangnya malam. Tapi kita selesaikan sampai akhir ini. Amman ajala wa sariba nasiyan fa in dhalika la yu'athiru ala siyamihi Kemudian kata Syekh, adapun orang yang makan ataupun minum karena lupa, maka hal itu tidak mempengaruhi puasa, tidak membatalkan. Kalau lupa, bukan lupa. Sebagaimana sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, wa fil hadithi man akala au syariba nasian falyutima saumahu fa innama ad'amuhu Allah wasaqahu. Mutafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahmatullah alaihima. Kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, lalu dia makan, lupa makan, kemudian minum, maka hendaknya dia ketika sadar itu tetap mempertahankan puasanya, menyempurnakan puasanya, karena Allah yang memberi makan dan minum orang yang berpuasa tapi lupa tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita pelajari bersama, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak pribadi dan bagi saudaraku yang saya cintai dan saya hormati. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Al-Mu'adin Yu'adin.